نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. الحمد لله تقبل الله سبحانه وتعالى كلام الدين كبير توفيق من دكتور كان في مدينه الدكتور والمعلم الجهاديني والمعلم الدكتور مانسوك فجر bab yang baru daripada pembelajaran kita dalam kitab Tahara. Bagaimana kita tahu bahawa di antara pekerjaan kita bahawa kita bersuci, menyucikan dan sebagainya, Allah SWT memerintahkan penyucian kepada kita dari sudut, dari sudut keimanan, pegangan, kepercayaan, etikat, dari sudut apa yang dilihat dari kita di berjasa kita, apa yang bahagian yang akan baik daripada apa yang kita pakai, daripada apa yang kita berada di tempatnya, bersyukur dengan keadaan kita, kemahiran dan keadaan yang suci atau tidak ada yang berhadap. Dan yang tertentu hadap itu nah, kita pecahkan berikut hadap kecil dan hadap besar. Jadi dengan itu dapat kita memahami kenapakah masih yang kita dalam kita berfaham. Sebab ini dimaksud dengan dalam masih lagi dalam kita berfaham. Jadi kita sekarang ini berada dalam perbincangan berkaitan kalaulah kita menyaksikan qada hajat atau menurut apa kita boleh pergi ke mana dan sebagainya. Maka di sini juga ada masalah yang berpahal yang kita akan berikan babu ada di qada hajat, bab hajat buang air atau kita kata adab qada hajat. Maksudnya itu saya akan jelas kita ini bagi qada hajat. Dan kenapa tu kita lihat dinamakan sebagai adab. Apakah maksud adab? Dalam permasalahan berkaitan dengan adab, agak banyak perhatikan, agak luas. Dan juga kita lihat ada sebahagian pula mengambilkan atau meluaskan yang begitu sekali sehingga melihat bahawa peradaban ini juga maksudnya adalah pentarbiahan. Jadi ini dengan melihat bahawa sebenarnya tidaklah dimaksudkan peradaban atau mengadabkan seseorang sama seperti kita mengadabkan seseorang. Jadi pada sebab itu kita tidak walaupun kita ada maksud yang mungkin akan sampai kepada melahirkan seorang muslim yang berwujud seperti yang mulia dan tinggi sebagainya. Tadi kita katakan bahawa daripada sebab istilahan sebaiknya adalah kita gunakan untuk istilahan yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya dalam pentarbiahan izin tarbiah dengan adab tidak nanti Allah taala telah berfirman bahawa kunu rabbanin, Allah minta kita untuk menjadi rabbanin lima kuntum tu'alimu hal kita bahawa penyakit yang tak terdekat. Dan kalimat tarbiah itu lebih kita lakukan umum dan lebih dalam daripada perkataan adab. Jadi itu diperhatikan bahawa untuk masa ini mungkin siapa yang pernah atau mendengar dan dapat menentukan peradaban dalam peradaban itu menguatkan kesehatan dengan adab sebagainya sebagai lebih kepada nisab ataupun kebahasan. Ada sebenarnya tidak ada masalah dari kita untuk mengatakan bahawa sekiranya mengajar sama tak kisah, cuma apabila ada penghilangan kepada istilah-istilah syar'i yang lebih utama di depan dari hari-hari utama kita yang dilakukan. bagaimana dari masa jahiliyah itu Allah berikan diri seperti jadilah kamu orang-orang yang murabbi, murabbi di atas apa yang kamu belajar daripada kitab dan apa yang kamu mengajar dari kitab. Maaf, apa yang kamu mengajar dari kitab dan apa yang kamu belajar dari kitab. Maka disitulah kita katakan belajar secara rabbaniyah adalah tuntutan syarak. Dan syariah ataupun belajar secara rabbaniyah ini telah diterangkan. Ya, salah seorang sahabat Ibn Abbas Rasulullah mengatakan bahawa ini adalah membawa seseorang itu daripada ilmu yang kecil kepada ilmu yang besar. Dan ini sebenarnya demikian. Orang belajar sesuatu ilmu itu perlulah mempunyai kita dapatkan sistem pembelajaran yang tepat, di mana diasaskan setiap daripada kita ilmu yang kecil dahulu sebelum kita pergi pada ilmu yang besar, supaya tidak berlaku di situ kecelakaan, supaya tidak berlaku di situ permasalahan, di mana tidak kita tahu apakah asas atau apakah dasar dalam sesuatu perintah. Kerana dibincangkan daripada perkara-perkara yang tinggi, maka tidak kita memahami perkara yang sama. Tidak terfahami dari surat dasar. Misalnya dalam masalah-masalah muamalat, sebagai contoh masalah riba, apabila mereka tidak memahami masalah riba itu daripada surat dasar, jadi apabila perbincangan yang berkaitan dengan misalnya bank Islam, muamalat Islam dan sebagainya, tidak dapat difahami daripada sudut dasar daripada surat manakah dia ada mahzur dalam sesuatu daripada muamalat-muamalat yang dilakukan yang perlu lagi diperbaiki. Jadi dengan itu kita katakan bahawa dasar pembelajaran ini perlulah dengan pembelajaran yang dinamakan sebagai rabbaniyah. Jadi pembelajaran daripada ilmu yang kecil, asas, dasar, dibawa, ditingkatkan lepas itu kepada yang lebih besar. Sekiranya ini tidak dilakukan, maka kita akan lihat kecelaruan akan berlaku. Banyak masalah-masalah yang kita hadapi tidak akan selesai, kerana banyak yang akan khilafi perkara-perkara yang tak patut dikhilafi. Sebagai contoh misalnya masalah-masalah yang kita katakan istilah misalnya wasiah, istilah hibah, istilah macam-macam, banyak sangat masalah kita tak dapat difahami dengan lebih mendalam. Kerana apa? Kerana dasar asas itu tidak kuat. Jadi ala kulli hal, kita katakan macam mana pun masalah kita adalah bagaimana kita dapat menuntut ilmu ini, ilmu syar'i, dengan gigih, dengan tekun, agar Allah SWT berikan kita kefahaman yang mendalam. Kerana apa yang menjadi faedah atau menjadi matlamat kita untuk belajar ini adalah untuk mendapatkan kefahaman. Maka Allah SWT, Nabi SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din." Barang siapa yang Allah SWT inginkan baginya akan kebaikan, maka akan memahamkannya agama. Jadi memahami agama Allah SWT ini bukan satu perkara yang senang. Dan bukanlah bermakna juga banyaknya masa kita berikan, ilmu yang banyak kita pelajari, maka kita akan dapat kefahaman. Sebab itu kita dikatakan, sebab itu yang perlu kita lakukan adalah pembelajaran yang mana diperintahkan, dituntutkan. Kerana ilmu ini banyak, manakah yang awal, manakah yang utama, diutamakan. Sebab itu ulama mengatakan bahawa al-ilm tu'ti kullaka wa yu'tika ba'dah. Ilmu ni kita berikan semua diri kita ni kita untuk ilmu, dia hanya berikan kita sedikit saja. Kenapa? Kerana ilmu ini pertama sekali kita katakan adalah banyak sangat, umur kita pula singkat. Kemudian kita lihat daripada sudut, kalau salah pilih ilmu yang kita pelajari pula, maka matlamat daripada mempelajari ilmu yang dapat memberikan kita kefahaman tidak tercapaian. Kerana apa? Kerana kita telah menyentuh sesuatu perkara yang mungkin bukan menambahkan pencerahan, tetapi menambahkan kecelaruan ataupun kesamaran. Dengan itu, semoga Allah berikan kita taufik agar kita dapat belajar sebagaimana yang telah dituntut agar kita belajar dan mengajar dengan cara rabbaniyah, yaitu bagaimana Allah telah berfirman, kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kamu golongan yang rabbaniyin di dalam kamu mengajar akan Al-Kitab dan dalam kamu mempelajarinya. Jadi dengan itu semoga Allah beri kita taufik. Suatu ulama-ulama, kalau kita lihat permulaan pembelajaran mereka, kita akan memperkecilkan apa belajar buku matan kecil-kecil ni, hafalkan sebagainya. Tapi kita lihat itulah dasarnya. Sebenarnya asas kamu, asas kita yang perlu kita lakukan adalah memperkukuhkan yang senang dulu. Kalau yang senang dah selesai, barulah pergi kepada yang susah. Begitulah kalau kita belajar ilmu misalnya, kita belum menyentuh dasar-dasar awal daripada misalnya kunci-kunci ilmu, kita pergi terus kepada masalah-masalah ilmu. Dan apabila kita tak sentuh perkara-perkara yang mendasar, kita sentuh perkara yang lebih tinggi daripadanya, membuat kecelaruan kita. Mereka yang belum sentuh misalnya bab ibadat, bab hukuk, bab muamalat dan sebagainya, lalu pergi kepada bab siasah syariah, habis kita lihat dia terus kita katakan akan mendapat kecelaruan sebagainya. Jadi dengan itulah kita katakan penting dalam permasalahan belajar ini, kita belajarlah secara rabbaniyah dengan kita menuntut dari dasar-dasar yang asas, lalu kita bina daripada asas itu tersebut ke apa ilmu-ilmu tambahan daripadanya yang menjadi tu, jadi yang balik kepada asas ini insya-Allah. Kita sampai kepada bab adab membuang air. Jadi adab itu maksudnya adalah sebagaimana yang telah dikatakan oleh Abu Zaid Al-Ansari, dia mengatakan bahawa adab, peradaban atau adab itu berlaku dalam setiap sesuatu atau perbuatan yang mulia yang dikeluarkan oleh manusia daripada sesuatu perkara yang mulia daripada perkara-perkara yang mulia yang lain, dan daripada dijamakkan kepada adab. Jadi kalau bahasa Arab kita lihat dituliskan sebagai babu adabi qada'il hajah. Jadi adab digunakan panjang, tak digunakan adab. Jadi kalau adab mana adab, dia adalah daripada wazan bagaimana asbab af'al, sebab jamaknya asbab. Kalau adab ditambahkan hamzah ad depan, jadi letak di tengah sebelum akhirnya alif, jadilah dia adab. Kerana hamzah dengan hamzah bertemu jadi mad. Kalau yang dal lepas dal dipanjangkan jadi adab. Jadi daripada sudut itulah dinamakan apa kita kata jamaknya itu, daripada sudut contohnya adalah sabab. Sabab, sababun adab. Adabun adab. Adab. Suara serak-serak sikit eh, kita kena minum banyak. Nah. Maka adab-adab yang kita sentuh sekarang ini adalah adab qada hajat. Dia merangkumi daripada perbuatan, daripada pertuturan. Maka disyariatkan ke atas setiap muslim itu untuk mengikutinya, untuk melaksanakannya. Dan di antaranya adalah juga menjauhkan diri daripada manusia orang ramai dalam melakukan atau melaksanakan qada hajat tersebut. Di antaranya juga adalah untuk kita menjauhkan diri daripada orang ramai dan juga menutup akan aurat-aurat kita daripada kelihatan. Memilih tempat-tempat yang sesuai agar kita dapat menunaikan hajat kita itu, supaya tidaklah aman ataupun terjauh daripada perkara-perkara yang boleh menajiskan ataupun mengotorkan diri kita atau pakaian kita, seperti misalnya percikan-percikan yang tidak yang dapat dielakkan dengan kita memilih tempat-tempat yang sesuai. Begitu jugalah dengan apa, dengan kita dalam hendak memasuk ke tempat tersebut, dengan apa, dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, sebutan zikir yang terdiri disunatkan semasa hendak keluar daripadanya. Begitulah juga keadaan kita duduk, dan begitulah begitu juga kita katakan kesediaan kita dalam kita mensucikan diri kita dan dengan menggunakan, sama ada dengan menggunakan air atau menggunakan apa batu ataupun perkara yang dikiaskan bersama dengannya, dan kita menjauhkan daripada perkara-perkara yang najis daripada kita menggunakan sebagai pembersihan atau penyucian diri kita, seperti menggunakan tulang ataupun menggunakan akan apa akan kalau di negeri Arab kita boleh faham bahawa digunakan misalnya najis-najis yang dah kering, dia boleh menyerap dan kadang-kadang nampak macam batu juga kerana apa? Kerana keras dan sebagainya. Jadi itu juga kita lihat perlu kita mempelajari apa yang perlu dan apa yang tidak, dan dalam kita melakukan atau menunaikan qada hajat ini, kita perlulah memilih tempat-tempat dan menjauhkan daripada melaksanakan tempat-tempat yang mana Allah larang, yang mana Allah SWT meletakkan atau memberikan sebab pelaknatan. Dan dengan itu juga kita perlulah memahami apakah yang terdapat dalam qada hajat ini yang perlu kita pelajari. Jadi kita dapati bahawa dalam mempelajari adab daripada sudut melaksanakan hajat kita, maka Islam tidak melepas atau tidak mengabaikan dalam perkara yang kita katakan agak ini. Maka apabila dakwaan salah seorang daripada Yahudi mengatakan bahawa agama Islam ini tidak mengajarkan kebaikan, maka dia jawab oleh seorang sahabat bahawa Islam telah mengajar kita sampai kepada kita nak pergi Baitul Khala atas nak qada hajat. Jadi menunjukkan kalaulah begitu, kalaulah sampai perkara yang sangat remeh sekalipun ditunjuk ajar oleh Islam, maka tidaklah syariat Islam, agama Islam ini meninggalkan perkara yang lebih besar daripada itu. Sebab itu dalam semua sudut kita lihat telah diterangkan kepada kita dengan begitu jelas, dengan begitu banyak sekali kita lihat penjelasannya, maka tidak ada sesuatu pun perkara yang terlepas atau terlupa untuk diterangkan dalam kehidupan kita, menjalani kehidupan di dunia ini, daripada golongan individunya, daripada golongan masyarakatnya, dalam daripada golongan yang menjadi rakyatnya, begitu juga golongan yang menjadi ketua atau kepala kepada orang-orang yang beriman. Jadi dengan itu kita katakan penting kita mengambil perhatian bahawa adab qada hajat ini. Maka dengan itu kita kata, adakah bermakna adab qada ataupun adab itu sebagai wajib? Boleh tak kita kata adab itu sebagai wajib? Soalan. Maknanya begitu kata-kata bahawa maka ini sebagai adab, maka kamu perlu mesti laksanakan. Jadi macam mana kita katakan? Adakah kita boleh buat rumusan bahawa setiap apa yang telah diajar oleh Nabi SAW dalam dinamakan sebagai adab dalam sesuatu perkara, ianya adalah wajib? Nah, silakan. Kalau kita ambil bab ini dulu. Wajib. Nah, Izzuan. Wajib. Jadi kita akan sentuh insyaAllah kenapa kita kata demikian. Kerana ada sebagian mengatakan adab ni sunat semua. Ini adab aja. Ha. Atau ada semua mengatakan ini adalah wajib semuanya. Maka dia kata kamu telah melanggar adab Islam. Sebagai contoh. Jadi dia melihat sebagai meninggalkan kewajipan. Tapi kita katakan dalam masalah kita menangani masalah adab ini, sebagaimana kita tahu bahawa dalam masalah adab ini bergantung kepada perintah yang dituntut dan matlamat daripada adab tersebut. Kerana kita lihat daripada perkara yang kita akan sentuh nanti, kita lihat ada adab-adabnya akan berbeza hukumnya daripada yang lain. Dan walaupun kita katakan bahawa misalnya sebagai macam untuk adab makan, wajib ke tidak makan tangan kanan? Wajib kita kata. Kenapa wajib? Kerana apa? Jadi kita kenapa kalau kata syaitan makan tangan kiri kita kata wajib? Apa wajah ijtihad dia atau wajah syahid dia? Dilarang? Mengikut syaitan. Jadi apabila Allah SWT menyerupakan kita kepada syaitan, apabila menyerupakan orang yang makan dengan tangan kiri dengan syaitan, maka itu adalah satu celaan. Celaan membawa kepada larangan yang kita diwajib tinggalkan. Dari satu sudut. Tapi kalau kita lihat, kita makan di tempat apa, di sebelah, atau kita katakan kita makan di apa, di tempat kawan kita, haram ke tidak? Ha, di sini kita akan lihat disampaikan kepada haram ke tidak. Jadi dengan itu kita katakan adab dalam hadap makan sini, kita lihat ada pelbagai, kita lihat dari sudut. Di antaranya kalau kita dah habis makan, kita licinkan ke tidak? Semua semua daripada awak sini, semua licinkan makanan pinggan awak semua. Alhamdulillah. Kilat semua. Jadi kalau kita lihat dengan demikian, maka di sinilah kita katakan bahawa adab itu sendiri membawa balik kepada beberapa hukum. Kerana apa? Kerana bergantung kepada perintahnya, bergantung juga kepada maslahatnya, dan sudut apa-apa yang kita bergantung pada, mungkin sama ada dia langsung daripada perintah tersebut ataupun daripada hukum ataupun saudara apa, hak-hak saudara yang lain. Jadi dengan itu kita akan sentuh insya-Allah pada bab adab buang air ini. Kita akan sentuh bahawa sebahagian ini memang merangkumi, kita lihat perintah larangan daripada melakukannya. Dari sudut kita kata sama ada daripada sudut ianya ada kaitan dengan apa, dengan kezaliman yang kita lakukan atau kepada orang lain atau kepada diri kita. Atau kita akan lihat dalam masalah-masalah lain yang kita akan sentuh, di mana kita akan melihat bahawa hukumnya tidaklah semuanya sama. Yang ada laknat dan tentu haramnya besar. Yang tak ada laknat, kita kata tidaklah sebesar yang ada laknat. Jadi dengan itu hatta yang haram sekalipun berbagai. Ha, sebagaimana kita tahu bahawa Allah SWT mengkategorikan dosa-dosa besar. Ha, di antara Nabi SAW mengatakan sab'ul mubiqat, yang dinamakan mubiqat, dosa yang apa yang betul-betul menghancurkan ataupun sangat-sangat besar ni, kita kata. Kerana dosa ni itu begitu dikukuhkan dengan larangan-larangan tegas yang kuat. Sebab itulah jadi dia lebih dikatakan sebagai dosa-dosa besar. Yang apa, yang utama. Bahkan kita lihat dosa-dosa besar banyak. Di antara ulama yang menggabungkan ataupun meletakkan atau merumus atau mengumpulkan semua dosa-dosa besar itu adalah, di antaranya adalah Imam Zahabi dalam kitabnya Al-Kaba'ir, dan juga Imam Ibn Hajar Al-Haythami, dia ada kitab juga Al-Kaba'ir juga. Walaupun kita kata daripada satu sudut mungkin kita lihat bahawa sebahagian nukulat ataupun nukilan-nukilan Imam Ibn Hajar Al-Haythami ada banyak kita katakan membidas akan apa Ibn Taymiyyah dan sebagainya, tetapi tidak bermakna bahawa dalam buku itu tidak dapat dimanfaatkan kerana dia datang semua dalil. Jadi dengan itu kita katakan bahawa dalam apa kita akan lihat, dia sebut lebih daripada 70 dosa-dosa besar. Dan sebab itu perlu kita mengetahui juga, pelajari apakah dia dosa-dosa besar tersebut. Nah, maka kita akan sentuh insyaAllah kalau sempat ciri-ciri dosa-dosa besar. Jadi kita balik kepada bab kita ini. Okay, Syekh rahimahullah telah menerangkan dalam permulaannya, kata al-hajat merupakan kinayah dari buang air kecil dan air besar. Kata itu diambil dari sabda Rasulullah SAW, idza qa'ada ahadukum li hajatihi. Jadi kita bukan ambil hajat ini sebagai satu istilah yang baru, tetapi lebih kepada kita menggunakan apa yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah dinamakan terus dengan apa, dengan kalimah yang langsung. Kalimah langsung ni kalau kita lihat bahasa kita sendiri mempunyai kita katakan kalau bahasa Inggeris ni reservation nak cakap. Kita pun nak beralas misalnya. Nak cakap mesti beralas. Kalau orang cakap misalnya budak-budak kanak-kanak atau anak-anak mengatakan saya nak berak misalnya, mak wakil dia bukan berak, jangan cakap berak, buang air besar, dia kata ketegur misalnya. Jadi itu menunjukkan kepada kita bahawa dalam pertuturan juga ada peradaban. Jadi kita katakan dalam peradaban itu juga kita lihat kita selalu menggunakan kalimah-kalimah yang lebih ringan daripada kita katakan kesan kepada perasaan, kesan kepada kita katakan mungkin hati dan sebagainya, menyebabkan tidak sesuai untuk didengar. Jadi sebab itu digunakan kinayah, kadang-kadang digunakan kinayah, dan ini namakan sebagai kinayah. Kinayah mana dalam kita menggunakan kata kiasan. Kata kiasan. Ada seorang, salah seorang daripada kalian duduk untuk buang hajat atau untuk menunaikan hajatnya. Jadi hajat ini didatangkan sini. Sebab itulah kita gunakan dalam bab-bab yang ini, kita lihat lebih banyak ulama mengatakan, atau kita katakan hampir kita kata semua yang kita pelajari dalam bab ini, kita namakan bab qada'ul hajah ataupun bab babul khala' atau babul khala' misalnya, gunakan khala'. Khala' ni dia mana bersendirian lah. Jadi kita kata dalam bab, dalam bab ini kita kata digunakan hajat ini di atas dasar apa? Dasar penggunaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala yastatib bi yamini, jangan dia bersuci dengan tangan kanannya. Para fuqaha menggunakan istilah babul istihbah. Dalam hadis ini kalau kita lihat digunakan kalimah istitabah, sebenarnya istitabah ini tulisan tak tepat eh, dalam bahasa Arabnya istitabah. Istitabah mana kita berbuat membaikkan jelah istitabah. Dia orang gunakan tok dengan TH tak boleh jadi tok eh. Sebenarnya lah kalau tulisan transliterasi tak gunakan TH. Jadi digunakan sebagai babul istitabah. Babul istitabah. Sebagai ulama menggunakan kalimah ini, babul istitabah. Istitabah daripada kalimah baik. Jadi istitabah kalimah bahasa Arab ni, kalau kita jumpa hamzah, sin, lepas tu ta dalam sesuatu kalimah, maka contoh ghafara, ditambahkan istaghfara, istataba, taba. Jadi istataba, istataba. Atau kita kata kamula, istakmala. Atau kalimah misalnya syara, istasyara. Kalimah ini semua menunjukkan apa? Istah. Maknanya menunjukkan meminta, macam doa. Doa boleh juga panggil kan? Istid'a misalnya. Semua ini adalah guna kalimah-kalimah yang menggunakan alif alif hamzah sukta ini. Dia memberi makna bahawa meminta untuk dilakukan perbuatan itu. Jadi menuntut untuk pembersihan, kebaikan, dengan istighfar. Keampunan, menuntut untuk kami dapatkan keampunan, itu nama istighfar. Menuntut untuk menyempurnakan, kamula istakmala. Jadi menuntut untuk menuntut. Jadi kalimah hamzah sinta ni datang makna meminta agar atau menuntut, itu namanya. Demikian. Panggil doa. Doa di antara doa ada namanya adalah kita berdoa kan. Begitu juga doa juga jemputan, undangan, begitu juga panggilan. Jadi apabila kita kata istida', maka diminta, dipanggil, dituntut untuk datang. Itu namanya panggil. Jadi itu dari dasar tersebut. Jadi kalimah istitabah digunakan. Bahasa Arab ini digunakan dengan kalimah istitabah. Apa dasarnya? Wala yastatib bi yaminihi. Dalil juga digunakan. Jadi sebab itu kita kata ulama-ulama, kalau seberapa boleh mereka akan dapatkan istilah-istilah itu daripada syarak. Atau istilah-istilah itu daripada wahyu. Kerana kalau kita gunakan istilah-istilah yang lain daripadanya, kita akan dapati bahawa banyak beza. Kalau semua gunakan istilah yang digunakan, banyak lagi khilaf kan? Banyak lagi istilah dia tak dikenali, tak difahami dengan istilah mereka. Jadi sebab tu kita lihat, kalaulah mereka balik, walaupun khilafnya adalah berkaitan dengan gunakan mana nak gunakan, nak gunakan misalnya qada hajat ke, nak gunakan istitabah ke, kita kata orang semua faham kenapa tak ada dalilnya. Jadi dengan itulah kita katakan bahawa mereka menggunakan kalimah istitabah. Wala yastatib, mana janganlah kamu, janganlah ibu suci ini membersihkan ataupun membaikkan. Di sini tabah mana baik, suci boleh juga. Jadi dengan tangan kanan, larangan dari sudut menggunakan tangan kanan. Sedangkan para ulama hadis menggunakan istilah babut takhali, babu khala, takhali, takhali mana? Berkhaluat. Khalak tu daripada khulwa lah, khalak. Ini bila bersabda Rasulullah SAW, "Idza dakhala ahadukumul khala." Jadi kita lihat, sekiranya datang salah seorang daripada kalian masuk ke dalam khala. WC, kamar kecil, tempat menyepi, tempat apa, tempat apa, temenung dan sebagainya. Itu semua kita kata istilah yang orang-orang Melayu kasihkan. Tapi sebaiknya kita katakan khala. Baitul khala. Rumah khala, rumah untuk menyepi diri. Jadi kita kata itulah digunakan istilah. Jadi kalau kita gunakan istilah ini lebih baik. Jadi istilah-istilah yang telah didatangkan oleh syarak, lafaz tersebut adalah lebih utama kita gunakan. Khala daripada kalimah khulwah. Khulwah mana apa? Bersendirian. Dan kalau lelaki dengan wanita dilarang bersendirian. Tapi kalau lelaki seorang bersendirian sendiri tak masalah. Jadi kalau bersendirian tapi dekat gua tak boleh juga. Apa dia buat kat gua tu kan? Betapa, apa perintah untuk betapa, tak ada pemerintah tersebut. Jadi kita kata dari surat itu, kita katakan bahawa khala itu maksudnya apa? Menyendirikan diri. Jadi apabila kita katakan idza dakhala ahadukumul khala, kenapa disuruh untuk kita jangan sama-sama buang air besar? Buang air besar, buang air kecil sama, ramai-ramai. Tak ada, kita kata bukan, itu dasar kita. Sebagai mana kita lihat sekarang ini, bilik-bilik air di kamar-kamar apa, di WC-WC ataupun di tanah-tandas, berbual-bual lagi kita lihat, dia boleh berbual, boleh bersama-sama lihat apa yang dia buat sebagainya. Kerana kita tak ada dasar tersebut. Kita tidaklah diperintahkan juga, kita bahkan kita dilarang untuk kita bersama-sama bertutur-tutur, berkata-kata, bahkan dilarang kita untuk melihat aurat saudara kita. Bahkan kita katakan bahawa tidaklah dibenarkan sebenarnya kita untuk jama'i kencing berjemaah. Tak ada, tak ada istilah. Ataupun buang air besar berjemaah, kita kan tak ada muncul. Jadi dengan itulah kita katakan dalam masalah itu, waktu dikatakan khalaq, Nabi SAW mengatakan wa idza dakhala ahadukum apa khalaq. Jadi apabila kalian masuk ke dalam khalaq, khalaq mana kita pergi ke tempat tempat kita bersendiri. Dan istilah at-tabarruz diambil daripada hadis Rasulullah SAW, alaihi wasallam, al-burazu fil mawarid, artinya buang kotoran tinja di mata air. Yang akan jelas dijelaskan nanti semua istilah tadi benar. Jadi semua istilah tadi itu, dan dalam kalimah lagi satu adalah buraz, at-tabarruz, buraz. Jadi semua kotoran itu dinamakan buraz. Jadi boleh dikatakan al-burazu fi al-mawarid, mari kita gunakan kalimah tabarruz juga boleh. Babu tabarruz atau babu al-khala atau babu al-istitabah atau babu qada' al-hajah. Jadi kita kata semua istilah-istilah yang digunakan tadi itu adalah tepat, tak ada masalah. Tak perlu nak gaduh. Kita belajar babul qada' hajat, bukan babul istitabah. Awak di mana ni? Awak belajar kat mana? Kita tak ada, tak perlu nak gaduh. Kerana kita kata ada dalil, selagi kita maksudnya sama, alhamdulillah. Atau hatta kalau seseorang datang dengan makna yang berbeza daripada ini pun, kita janganlah kita cari apa, kita kata pemusuhan juga. Kerana kita kata yang penting maksudnya sama. Cuma kita katakan adalah kita sarankan kepada mereka, gunakanlah kalimah ataupun istilah-istilah yang telah Nabi gunakan dan ulama mengambil daripadanya, maka itu lebih utama daripada menggunakan istilah yang tidak digunakan di guru pakai. Maka kita masuk kepada hadis tersebut. Jadi kita dah datangkan pertama tadi tentang adab, kemudian kita datangkan tadi kedua ni tentang istilah tersebut, istilah yang jadi kita punya topik ataupun bab hari ini. Jadi begitulah kita, bila kita mengatakan babul, kalau kita masuk baca buku, cari bab-bab tersebut dalam buku-buku fikir ke mana, kalau tak dapat bab qadul hajar, dia kata tak ada, tak dapat pun, jangan, carilah bab lain yang ada mungkin kalimah tersebut. Jadi cari, kita kata kita dah belajar tempat nama-nama yang diberikan, maka carilah dengan nama-nama tersebut. Kemudian kita pergi pada hadis tersebut, hadis yang ke-79. Wa an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala al-musannif rahimahullah, an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala, كان رسول الله صلى الله على آله وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه أخرجه الأربع وهو معلول. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke WC, kamar kecil tabil air, beliau melepaskan cincinnya. Hadis telah diriwayatkan oleh Arba'ah dan hadisnya ma'lul. Ma'lul ini adalah hadis ini dipertikaikan. Tetapi kita lihat hadis ni darajatnya sebenarnya adalah hasan, kita kata. Lagi kita akan sentuh kenapa ma'lul. Hadis ini keluarkan Imam 4, yang hadis ni ma'lul dikatakan oleh kerana merupakan riwayat Hammam daripada Ibn Jurayj, daripada Zuhri, daripada Anas. Semua perawinya sikah terpercaya, tetapi Ibn Jurayj tidak mendengar hadis ini daripada Az-Zuhri, tapi mendengar daripada Ziyad bin Sa'ad dari Az-Zuhri dengan lafaz yang berbeza, iaitu bahawasanya Rasulullah SAW memakai cincin di Perak lalu beliau melepaskannya. Keraguan yang terjadi padanya adalah daripada Hammam sebagaimana dikatakan oleh Abu Daud, padahal Ibn Ma'in mengatakan bahawa Hammam itu sikah. Imam Ahmad mengatakan nama Hammam itu ada di kalangan semua ulama hadis. Hadis tersebut diriwayatkan secara marfu' dan mauquf daripada Anas. Mauquf mana dia sampai pada Anas saja, tak sampai kepada berhenti pada Anas saja. Hadis sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anas berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian. Jadi melalui sanad melainnya, Hammam dan Al-Baihaqi telah mengumpulkan syahid penguat hadis tersebut. Jadi dengan syahid didatangkan syahid penguat. Syahid ini kita kata datangkan hadis yang maknanya atau lafaznya hampir sama atau sama dengannya. Jadi kita kata inna Rasulullah SAW labisa khataman naqshuhu Muhammad Rasulullah wa kana idza dakhala al-khala wada'ah. Jadi Nabi jadi dia datangkan lafaz tersebut, sesungguhnya Rasulullah SAW memakai cincin yang terakhir yang terukir kalimat Muhammad Rasulullah apabila beliau masuk kamar kecil beliau melepaskan cincin itu. Tapi selanjutnya Al-Baihaqi mengatakan bahawa syahid ini lemah. Jadi hujan berkata syahid yang datang juga lemah. Hadis di atas adalah dalil bagi orang yang membuang air membuang hajat agar menjauhi dari keramaian orang, sebagaimana duduk lafaz al-khala. Berarti tempat yang kosong dari atau sepi di tempat yang memang disediakan untuk buang air, dan akan disebutkan hadis Mughirah yang lebih jelas itu dengan menggunakan lafaz lalu dia pergi sehingga tidak kelihatan. Dan menurut Abu Daud dikatakan dengan biasanya apabila beliau mau buang air beliau pergi sampai tidak ada orang yang melihatnya. Jadi sebab itu dinamakan khala. Kalau orang dah tak lihat sendiri maka itu dinamakan khala. Hadis tersebut juga merupakan dalil agar menjauhkan apa sahaja yang padanya terdapat nama Allah. Kita balik pada hadis sebelum kita pergi padanya. Jadi kita balik pada apa yang dikatakan oleh Imam Nasa'i rahmatullah. Hadis Imam Nasa'i mengatakan bahawa hadis ini tidaklah dihafali. Dan Abu Daud mengatakan mungkar. Mu'alif mengatakan bahawa dia maklul kerana dia terputus sebagaimana yang telah dikatakan tadi. Tapi Ibn Qayyim juga mengatakan bahawa ianya syadz wa mungkar wa gharib. Tetapi Ibn Hajar pula telah menerangkan dalam talkhisul habir dia tashih ini, mana dia telah mentashihkan hadis ini daripada Tirmizi dan Ibn Hibban dan Munziri dan Al-Kushairi dalam iktirah buku atau karangan iktirahnya, dan telah bersandar pentashihan ini Imam Suyuti dalam Jami' Saghirnya, dalam kitab Al-Jami' Saghir. Dan Hafiz Ibn Hajar Hafiz Al-Mughlatai juga telah cenderung kepada penghasanannya. Dan mereka-mereka yang telah mensahihkan ini dengan apa mengatakan tentang illah, tentang sebab kelemahan itu, mereka mengatakan bahawa apabila tanpa pendengaran Ibn Jurayj daripada Zuhri, mereka kata bahawa Ibn Jurayj telah mendengar daripada Ziyad dan anak kepada Sa'ad, Ibn Sa'ad, daripada Zuhri dengan lafaz yang lain, maka dengan itu hilanglah illahnya. Dan perawi-perawinya juga semuanya adalah thiqat. Jadi dengan itu mereka mentashihkan hadis ini atau mentashtahinkannya, melihat bahawa illah ataupun kelemahan yang ada pada hadis ini telah terjawab dengan ada sambungan daripada periwayatan yang lain yang menyambungkan Ibn Jurayj telah meriwayatkan daripada Zuhri dengan ada perantaranya iaitu Ziyad bin Sa'ad. Jadi telah sebutkan orang yang kita lihat yang ada di tengah antara Zuhri dengan Ibn Jurayj. Macam mana kita kata bahawa daripada sudut itu, kalau kita pergi pada hadis-hadis walaupun hadis mudha'af mana tidak disepakati tentang kedhaifannya dan kesahihannya, maka dinamakan sebagai mudha'af. Kita dapati bahawa dengan lafaz ataupun dengan kecenderungan Hafiz Ibn Hajar dan sebahagian daripada ulama-ulama hadis yang besar juga kita lihat, dan Ibn Suyuti sendiri telah mentashihkan ataupun menghasankannya, maka dengan itu kita kata bahawa hadis ini adalah hadis hasan. Jadi hasan bukan hasan li zatihi tapi hasan li ghairihi. Jadi kita balik pada hadis ni. Sebab merupakan dalil agar menjauhkan apa sahaja yang terpada terdapat nama Allah ketika buang air. Ada sebagian ulama mengatakan haram membawa mushaf masuk ke dalam kamar kecil ketika kondisi tidak terpaksa sekali. Ada yang mengatakan jika terlupa kerana terburu-buru buang air maka dimasukkan ke dalam di sarban atau di tempat yang semacam ni. Inilah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Alasannya adalah untuk menjaga tulisan nama Allah Azza wa Jal atau lafaz ayat Al-Quran yang terdapat pada benda ini, benda itu dari tempat-tempat yang kotor. Perbuatan tersebut menunjukkan sunnah dan tidak khusus kepada cincin sahaja, tetapi pada semua yang dipakai yang terdapat pada nama, padanya nama Allah Subhanahu wa Taala. Kita kata daripada hadis ini yang telah kita dapat, kita keluarkan juga faedah-faedah daripada hadis ini. Kita dapat, kita katakan bahawa Nabi sudah mengatakan idza dakhala ahad idza dakhala al-khala kana idza dakhala al-khala. Nabi dalam lafaz hadisnya kita lihat mengatakan bahawa Rasulullah SAW apabila masuk WC. Kalau lafaz bahasa Arabnya, orang kalau tak ambil dia daripada lafaz terjemahan ini, dia kalau terjemahkan dalam bahasa Arab ni, kita dah belajar bahasa Arab kan tentang domir, tentang fi'il madhi, fi'il mudhari' kan. Jadi fi'il apa dikatakan? Iza dakhala. Fi'il apa ya akhi? Iza dakhala al-khala. Kana Rasulullah SAW iza dakhala al-khala. Fi'il apa kata dia? Fi'il madhi mudhari' amr. Mereka apa kata? Mudhari' kan dia? Dakhala. Lafaz ni lafaz hadis iza dakhalal khala madhi, lafaz madhi dakhala. Kalau mudhari' nafas yadkhulu, kalau amr udkhul, dakhala yadkhulu udkhul. Kan dah belajar kan? Saya rasa dia nak belajar. Yang dah belajar dah belajar lah. Yang dah belajar saya akan terangkan bahawa dalam bahasa Arab ni kita lihat ada tiga jenis kata kerja dia. Sama ada yang kita katakan yang lepas, yang sedang dan perintah. Dia tak ada, dia ada adakah itu present continuous. Itu boleh juga digunakan dengan present present tense tu ataupun mudhari' tu boleh digunakan dengan cara demikian. Kita akan sentuh nanti kalau bab ni sampai atau kita belajar bahasa Arab. Tapi kita katakan di sini adalah menunjukkan lafaz madhi. Idza dakhala al-khala wada'a khatamah. Maknanya lepas Nabi masuk akan meletakkan lafaznya apa? Dakhala. Setelah Nabi masuk kan? Kita kata macam mana hujan dia? Jadi kita kata inilah dia bahasa Arab. Kita harus memahami bahawa lafaz bahasa Arab ni tidak semestinya kita ambil daripada kita terjemahan bulat-bulat. Kita harus memahami daripada sudut gaya bahasa. Gaya bahasa Arab ini digunakan fi'il madhi ini untuk menunjukkan mudhari'nya. Bukan madhi dia makna. Sebab itu dalam banyak contoh, misalnya sebagai contoh Allah telah berfirman فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Dan sekiranya kamu membaca, kamu telah membaca qara'tah, telah membaca kan, bila kamu telah membaca Al-Quran, maka bacalah أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Dari baca Alhamdulillah walad dalin amin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu salah. Bukan itu yang dimaksudkan. Maksudkan adalah apabila kamu hendak baca syuruk dia masuk di situ, bukan mudhari' saja. Syuruk aja depan lagi daripada sebelum kita baca. Jadi dengan itu kita kata istilah bahasa Arab begitu. Bahkan kita lihat dalam banyak kaedahnya juga kita katakan bahawa sebagai contoh misalnya idza awa ahadukum ila firashihi, sekiranya salah seorang daripada kamu hendak tidur, maka dalam nafas tersebut menerangkan tentang bagaimana seseorang kalau nak tidur tu dia buat apa, dia baca. Tapi dalam nafas itu telah menunjukkan awa, maknanya telah. Jadi begitulah keadaan bahasa Arab ini, tidak menunjukkan bahawa selepas, tetapi membawa-bawanya kepada akan datang. Dan banyak perkara ini seperti yang ini juga kita lihat. Sebagai contoh misalnya Nabi SAW mengatakan apa, kelebihan orang solat doa selepas solat kan. Jadi orang lepas solat baru doa, dah beri salam baru doa. Kita kata selepas solat, doa selepas solat ini selepas tahiyat sebenarnya. Selepas kita tahiyat, kita bacakan doa yang Nabi tak pernah tinggal. Allahumma a'udzu bika min adzab al-qabr wa adzab jahannam wa a'udzu bika min fitnat al-mahya wa mamat syarrina fi nafsi dajjal. Kalau kita buat doa yang lain, kalau kita nak doakan, itulah doa selepas solat sebenarnya. Kerana apa? Kerana lafaz bahasa Arab ini gunakan istilah atau uslub bahasa Arab ini menggunakan cara demikian. Bahawa apabila seseorang telah selesai solat, maknanya dah memang selesai, maksudnya itu bukan selesai lepas habis salam, tak. Mana sebelum salam. Sama juga kita lihat laqinu mautakum bila ilaha illallah. Apa, talqinkan mayat-mayat kamu dengan la ilaha illallah. Mana mayat tu dah lepas mati meninggal dunia, roh dah cabut, baru kita kata la ilaha illallah. Tidak, maknanya kita kata bacakanlah sebelum dia wafat. Kerana orang yang dalam keadaan, yang dalam keadaan apa, kematian, dia dah dikira mayat. Sebab tu dia, orang dah kira mayat, kita tak boleh lah dia mewarisi, dia wasiat semua tak ada, tak kira lagi. Dia hadiah-hadiah tak kira lagi. Sebab tu dasar orang mengatakan bahawa dia berkata bahawa ni adalah hibah, rukbah ke apa sebagainya, dia katakan bahawa sebut, ataupun uziriyah yang dikatakan bahawa kalau sebut maknanya sebelum dia mati, dalam setengah minit sebelum mati atau satu minit sebelum mati, dia dah wasiatkan. Kita salah. Apa? Awak betul-betul setengah mati awak boleh cakap gitu? Kalau awak cakap demikian pun tak diterima. Kenapa? Kerana di situ ada dasar, kita lihat dalam syarak tidak boleh diberikan wasiat ke apa ke sebagainya dalam sakit yang akan membawa kamu ke kematian. Tugasannya demikian. Jadi dengan itu kita katakan bahawa lafaznya adalah, maksudnya adalah sebelum kamu mati dan kamu nazak, dalam keadaan seseorang nazak itu, maka talqinkan dah la ilaha illallah. Kerana dasarnya adalah Nabi SAW berkata, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya itu dengan baca la ilaha illallah, dia akan masuk syurga. Bukan selepas mati nak baca kan? Tak boleh baca. Kalau dah mati baru kena suruh baca, tak guna. Sebab tu kadang-kadang ada orang mengamalkannya, dia nak bawa jenazah pun la ilaha illallah, sampai ke kubur dia baca la ilaha illallah. Dia kata salah. Kenapa? Dia kata dalil ini. Jadi bukan dalil ini, itu menunjukkan bahawa demikian. Jadi begitulah keadaannya. Kita dalam kita memahami dalam, terutama dalam lafaz-lafaz syarak ini, perlu kita memahami daripada sudut syurah dia. Baliklah kepada syurahnya, pensyarah-pensyarah hadis tersebut. Terutama apabila kita tidak mantap daripada sudut atau baru dalam mempelajari bahasa Arab dan sebagainya. Walaupun kita tak perlu tahu maknanya, kita boleh terjemahkan bulat-bulat harfiah. Sebab tu kita katakan pembelajaran, maafkan saya masukkan sikit, pembelajaran tafsir secara harfiah ini juga tidak kurang baik. Kenapa kita tidak kata kurang baik? Kerana dia membawa kepada salah faham. Kenapa salah faham? Kerana kita akan terus terjemah harfiah. Dan apabila kalimah didatangkan dengan cara harfiah, berbeza dengan kalimah yang telah kita fahami tentang makna secara keseluruhan dan diterjemahkan secara keseluruhan. Sebab itu sebahagian ulama bahkan sampai bertahap mengharamkannya. Atau kuliah kita kata itu masalah-masalah yang kita tak mau fikirkan banyak. Tapi kita kata boleh berlaku demikian. Kenapa? Kerana apabila kita mengambil harfiah, kata-kata terjemahan nusus-nusus syarak sebagai harfiah, dia akan membawa kepada masalah-masalah yang tidak diingini. Alah kuliah kita balik kepada bab ini. Kita katakan daripada hadis ini kita dapati bahawa apabila datang anda khala, maksudnya adalah sekiranya hendak kamu masuk ke dalam khala. Jadi apabila Nabi, bukanlah Nabi dah masuk khala baru Nabi tukarkan. Tak, semasa sebelum itu lagi Nabi dah taruh. Dalam lafaz yang lain pula kita lihat bahawa Nabi SAW membelakangkan. Dalam riwayat-riwayat lain, hadis-hadis lain, Nabi SAW membelakangkan. Dia kan begini kan, tapi ni pusingkan ni, tergenggamkan ni. Jadi kita kata di situ menunjukkan bahawa ada dasar memelihara akan kesucian lafaz-lafaz keagungan. Terutama apabila ada lafaz-lafaz yang apa nama Allah atau kita katakan ayat-ayat Quranul Karim dan sebagainya. Di sini kita nak tanya, kita kalau kita lihat sebelum kita pergi padanya, kita akan pergi pada habiskan tafsiran daripada hadis-hadis tersebut. Dia maksudkan khatamah, maksudnya apa adalah cincin lah, kita kata cincin yang digunakan. Dan dalam menggunakan cincin ini, Nabi SAW, dalam orang-orang Arab ni kalau mengambil cincin sebagian, mereka menggunakan cincin ini untuk menghatam. Apabila digunakan selalu cincin, dia diasosiatkan, digandingkan dengan khatam, penghataman akan surat ke ataupun apa titahan sebagainya. Maka dengan itu mereka terus dinamakan cincin itu dapat kalimah yang dinamakan sebagai khatam. Asalnya khatam itu maksudnya apa? Cop ataupun diakhirkan. Itu nama kalimah maksud khatam itu. Jadi apabila kita lihat daripada lafaz, maksudnya akhir juga dinamakan khatam. Selepas akhir kita melakukan titahan, baru kita khatam. Jadi kita akhirkan dengan khatam, dengan apa, dengan cop sebagainya. Jadi itulah sebabnya kalimah khatam itu datang daripada sudut apa maknanya, maksudnya khatam. Tapi sebab itu masalahan yang timbul juga adalah ada sebagian orang apabila nama Allah telah menerangkan bahawa menerangkan kepada Nabi khataman nabiyyin. Nabi sallallahu sebagai khatim, sebagai penghabisan nabi, golongan-golongan yang kita lihat yang tidak mengambil nas daripada sudutnya, sumbernya dan juga pensyarahannya, mereka melihat bahawa tu Nabi sebagai khatam mana cincin ataupun sebagai khatam bukan sebagai penghabisan kepada Nabi. Dia takwilkan. Itulah golongan yang kita kata golongan Ahmadiyah Qadariyah mentakwilkan demikian. Sebab tu mereka menolak bahawa ada Nabi Muhammad sebagai Nabi yang terakhir. Sebab tu kita katakan mereka, kalau kita lihat dari dasarnya, mereka bukanlah orang-orang yang dinamakan sebagai Muslim. Kenapa mereka telah tidak beriman kepada risalah Rasulullah SAW sebagai risalah yang terakhir. Ala kulli hal, kita katakan di sini bahawa daripada apa yang kita datangkan tadi, bahawa kita dapati bahawa Nabi SAW menggunakan khatam itu sebagai penghatam juga ataupun sebagai penutup sebagai surat-suratnya, dan dalam itu terukir namanya sebagai Rasul Allah Muhammadun Rasulullah. Jadi dengan itu lafaz tersebut, kalau kita banyak, kalau kita pergi pada khatam Rasulullah SAW macam mana bentuknya kita lihat mudah, sangat-sangat mudahlah. Muhammad tulisannya pun tidak begitu cantik sangat, Rasulullah di situ tulisannya, dan digunakan sebagai surat-surat. Boleh kita dapatkan contoh-contoh surat-surat yang diberikan kepada sebahagian surat itu, ada salah satu surat ini masih lagi ada yang digunakan, yang disampaikan kepada apa, kepada raja-raja yang apa, yang Nabi dakwahkan. Ala kulli hal, kita dapat melihat macam mana dengan khatam. Agak mudah sebenarnya. Agak canggih sangatlah. Kita kalau nak canggih cantik sore ni kan, simple saja kita. Kemudian kita dapati bahawa daripada surah itu juga bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam lafaz ini menunjukkan bahawa dituntut kita untuk mengagungkan syiar Allah. Mengagungkan atau memuliakan kalimat-kalimat suci ini adalah juga mengagungkan syiar Allah. Mungkin sebagian daripada orang kita lihat, kita dapati bahawa mereka katakan bahawa tak ada dalil pun menyatakan kita meletak Quran di masjid di tempat tinggi. Tak ada dalil pun untuk kita letakkan rihal, saya nak taruh bawah pun tak kisahlah. Dia kata demikian. Kita kata pada dia, kalaulah kita letak di bawah, tak ada rihal, kita letak di bawah tak masalah lah. Kalau tempat tu memang kita tidak membawa kepada orang terpijak kepada Al-Quran dan sebagainya, tidak ada masalah. Tapi kalaulah dia boleh membawa kepadanya dan kita tidak ada tempat yang tinggi, kita tak boleh letak, maka kita kata kita jadi punca kepada apa, kepada sebab dia terinjak dan terpijak. Dan kita kata bahawa ini adalah bercanggah juga dengan apa, dengan kita punya mengagungkan syiar Allah. Allah telah berfirman, "Wa man yu'azzim syi'air Allah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah tanda ketakwaan hati. Jadi apabila datang kalimat-kalimat suci, kita nampak kita pijak. Pecah apa, buku-buku agama kita yang dekat itu kita gunakan sebagai tempat untuk apa, tak ada tangga, kita gunakan untuk kita pijak sebagai untuk sampai pada benda lain. Kita tak boleh. Kenapa? Kerana ada di situ lafaz-lafaz kesucian, lafaz-lafaz keagungan. Jadi walau macam mana pun kita kata apa surat dalil khusus, tak kira, tak ada dalil khusus. Dalil ini boleh kita datangkan daripada dalil-dalil yang Nabi sebenarnya menunjukkan bahawa Nabi SAW memerintahkan untuk disucikan. Bahkan ulama semua sepakat, ijma' mengatakan bahawa barang siapa yang sengaja menginjak akan Al-Quran, aku boleh kufur, dia adalah kafir. Jadi kita kata itu adalah satu ijma' yang, maka tak perlu lagi nak kita balik kepada dalil. Dan ini adalah menunjukkan bahawa dasar kita mengagungkan kalimat Allah, terutama apabila kalimat itu kita nak bawa kepada tempat-tempat yang kita kata tidak sesuai. Kita nak bawa Quran ke mana, ke disco, sesuai? Tak sesuai. Kita nak bawa Quran di tempat-tempat, kita tak boleh. Sebab tu kita dilarang, bahkan dilarang sebenarnya. Kalau kita lihat ada lafaz-lafaz larangan bahawa Nabi melarang membawa mushaf atau Quran di negara yang apa, di negara kufar. Tapi kita katakan kalaulah untuk masalah dakwah, untuk masalah orang-orang Islam di sana, tak ada masalahlah. Kerana kita katakan bahawa sekarang ini tidak ada pun yang berbeza satu negara yang betul-betul kita kata yang tidak ada orang Islam. Semua ada negara-negara kafir macam mana pun kita lihat ada orang Islam. Jadi dengan itu kita katakan tidak ada masalah kalaulah dengan masalah tersebut. Tapi kalaulah membawa, dengan kita membawa Quran itu ke tempat-tempat sehingga dia dihina, direndahkan sebagainya, tidak boleh. Maka dengan itu kita katakan bahawa mengagungkan syiar Allah adalah di antara perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini ulama telah mengatakan bahawa kalau seseorang nak masuk dalam khala atau menggunakan hajatnya, kerana dia nak tinggalkan misalnya sesuatu yang ada buku-bukunya atau sebagainya yang ada di situ, tulisan-tulisan nama-nama Allah dan sebagainya. Jadi macam mana? Adakah dia bawa masuk? Kalaulah dia berada di tempat yang akan dicuri, curi ataupun diambil, atau dia akan lupa kalau dia letak di situ misalnya, kerana dengan itu maka dibenarkanlah dia membawanya, tetapi dengan syarat dia tidaklah membukakannya ataupun dia mestilah menutupnya sebagai cara yang telah ditutup oleh Nabi SAW satu lafaz. Tapi ala kulli hal, kita katakan bahawa Imam Syekh Islam Ibn Taymiyyah SAW mengatakan kalau tulisan itu, kalaulah misalnya tulisan nama Allah ini ada dalam apa, dalam duit pula, macam mana? Kalau dia mengatakan ad-darahim idza kutiba 'alaiha la ilaha illallah wa kanat min dil aw kharita yajuz an yadkhula biha al-khala. Dia mengatakan, Syekh Islam Ibn Taymiyyah mengatakan, kalaulah duit-duit darahim itu, duit-duit syiling yang daripada firak misalnya, kalaulah ditulis di atasnya la ilaha illallah, dan ataupun dia ada dalam cabut tangan ke ataupun dalam map misalnya, maka boleh dibenarkan untuk dimasukkan ke dalam khala. Kita kata kerana tak dapat dielakkan kerana dia agak, kita kata, meluas sangat. Jadi ala kulli hal, wujubu ta'zim zikrullah, maka dia adalah satu kewajipan untuk kita mengagungkan nama-nama Allah dan apa nama-namanya dan juga apa-apa yang ada di situ, zikrullah. Dan menjauhkan daripada apa yang akan menjatuhkan kemuliaannya, menjatuhkan penghormatan kepadanya. Dan sebab itulah Allah telah berfirman dalam ayat yang kita bacakan, wa may yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka ini adalah daripada tanda ketakwaan hati. Dan ulama sebagai mengatakan bahawa hukumnya sampai kepada karaha. Jadi dengan meninggalkannya, kita kata tidaklah sampai kepada pengharaman. Jadi adakah kita kata dia kalau sengaja misalnya bawa, kita kata memang jatuh kepada haram lah. Kalau dia terpaksa misalnya. Jadi dengan itu kita katakan dalam masalah ini, kalau kita pergi pada hukum, adakah kita bawakan benda tersebut boleh jatuh kepada haram sebagainya, kita kata balik kepada apa, kepada dasar maqasid seseorang. Jadi maqasid seseorang itu maksudnya apa yang diniatkan oleh seseorang. Sebab itu al-umur, kita ada dasar kaedah yang umum besar, kita kata al-umur bi maqasidiha. Setiap sesuatu itu adalah dasarnya, adalah apa dasarnya, atas apa yang dimaksudkan oleh seseorang. Jadi penting kita mengambil perhatian ini, kerana kalau tidak kita akan anggap dia sebagai makruh saja, terus kita buat sesuka hati kita, tak boleh. Kalaulah kita memang sengaja bawa untuk kita menghinakannya, boleh jatuh kepada kekufuran. Atau kita katakan kita bawakannya sengaja tetapi tidak sampai kepada menghinanya, maksudnya tak pernah bawa, dia tak kisah misalnya, lalu terjatuh sebagainya, menjadi sebab kepada apa, kepada ia terhina, maka boleh jatuh kepada pengharaman. Begitulah kita katakan, kalaulah tidak, dia tak ada datangan apa-apa yang itu, maka jatuhlah kepada makruh. Tapi kalaulah datang kemudaratan untuknya, kita tak bawa, kita tak letak, maka bahaya kepada apa, benda tersebut mungkin orang ambil, budak-budak ambil, mamin. Jadi di situ kita lihat, baliklah kepada mubah dan sebagainya. Jadi ala kulli hal, balik kepada kita kata keadaan. Sebab itu saya pernah dengar fatwa Syekh bin Bas, Abdul Aziz bin Bas mengatakan bahawa kalaulah terpaksa seseorang tu bawa mushaf, dia nak masuk belakang, kalau dia terletak luar, hilang mushaf dia, atau mungkin orang akan ambil atau sebagainya, maka Syekh mengatakan bolehlah dibawa ke dalam khala. Dengan apa? Dengan kadar, kita kata, yang kalau dia bunyi keadaan itu terpaksa. Tapi kita katakan bukanlah maknanya kita buka. Itu dia dasar-dasar ada kita tutup. Sebagaimana kita tahu mushaf yang dimaksudkan adalah mushaf kecil yang boleh dibawa itu. Kerana sebahagian daripada kalangan, kita kata kalangan pelajar-pelajar ni, dia kadang bawa, dia mana-mana dia bawa mushaf. Jadi ada ketika dia nak taruh luar, ada bahayanya. Jadi mana kita kata di situlah dibenarkan dia untuk membawa ni. Ala kuliah kita katakan bahawa dasar balik kepada maqasid tersebut atau juga keadaan seseorang. Jadi kita katakan sebaiknya adalah mengelakkan, kan? Supaya kita tak masuk daripada sudut kita katakan sudut perkara yang mengurangkan kita daripada pengagungan kepada syiar Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai ulama mengharamkan langsung secara batah, kan? Menghamasukan semuanya atau sebahagian daripadanya ke dalam Baitul Khala dengan dasar bahawa dia adalah mulia dan sebagainya dengan dalil yang innahu la Qur'anul Karim wa Qur'anul Majid innahu la kitabun aziz zikr mubarak dan sebagainya, dan dalil yang umum menunjukkan bahawa dia adalah mulia, maka haruslah dipercayakan. Tapi kita katakan macam mana keadaan seseorang berbeza, keperluannya juga berbeza. Jadi dengan itu kita kata baliklah kepada keadaan, sekiranya keadaan mendesak itu kita katakan bahawa dibenarkan. Tapi kalaulah tidak, maka diharamkan sampai pada pengharaman kepada apa, memasukkan apa Al-Quran atau sebahagian daripadanya. Kemudian ada persoalan, ada orang sekarang mempunyai handphone yang mempunyai Al-Quran, macam mana? Jadi di situ kita lihat nak kena minta fatwa, nak kena cek fatwa dulu. Pasal kita tak pernah ada sebahagian mengatakan boleh atau tidak. Jadi ala kuliah kita kata balik kepada fatwa. Jadi kita ada rujuk, ada sandaran. Kalau ada sandaran selamat, tak ada apa, bukan pandai-pandai. Kalau bukan pandai-pandai, alhamdulillah kita lihat bahawa apabila tersilap misalnya, insyaAllah kita sebagai mereka yang memerlukan fatwa dalam masalah ini, kerana kita bukanlah ahli dalam memberikan fatwa dalam masalah ini. Jadi penting kita mempunyai perhatian, sebab dalam masalah-masalah yang seperti yang ini, kadang-kadang yang baru ni, adakah kita kata larangan penuh. Jadi larangan itu, kalau terus, sebab itu ulama mengatakan larangan bagi meletakkan ayat Quran dalam tone, ringing tone, kan, mengharamkannya. Kenapa? Kerana boleh bawa kepada menjatuhkannya daripada pengagungan, dan juga mungkin kita akan mematikannya pada tempat-tempat yang tak sesuai kita matikan. Wakaf itu kan pembacaan Qurannya ada wakaf-wakaf tertentu, kan. Dan juga kita lihat sebab itu ada wakaf yang kita katakan walau itirari tak sesuai, ada wakaf yang kita katakan tak boleh kita wakaf kerana memberikan makna yang salah dan sebagainya. Jadi dengan itu pun tidak diberikan. Dan mungkin kalau kita bawakannya dalam Baitul Khala dengan ringtone yang kita telah menyebabkan Al-Quran dibaca dalam bilik air dan sebagainya. Jadi itu adalah perkara yang kita lihat apabila mereka melarang, ada kita lihat wajarnya, ada kewajarannya. Dan kita sampai pada hadis yang ke-80 kepada Nabi SAW, daripada juga Anas radhiyallahu an wa anhu radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala yaqul Allahumma inni a'udzu bika min al-khubthi wal-khaba'ith. Daripada Anas radhiyallahu diberkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kamar kecil, beliau mengucapkan Allahumma inni, ya Allah, aku berlindung padamu daripada syaitan lelaki dan syaitan perempuan. Dan ada lafaz lain, kita mulakan dengan bismillah. Jadi kita katakan masalah ini tak salah kita kalau ambil apa yang dikeluarkan oleh Sab'ah ini adalah mencukupi. Dan lafaz a'udzu di maknanya apa? Kita meminta perlindungan. Kita jadikan kepada Allah SWT tempat kita berlindung. Itu maksudnya a'udzu. Maknanya kita berpegang dan kita berlindung daripada Allah SWT. Jadi dengan itu kita minta tempat untuk kita minta perlindungan adalah Allah. Bahkan kita minta perlindungan daripada kemurkaan Allah dengan Allah, daripada Allah juga. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allahumma a'udzu bika minka. Lepas itu lah aku minta perlindungan daripadamu terhadap dirimu. Jadi kemurkaan Allah Taala, kita nak minta perlindungan daripada Allah, bukan daripada Allah juga. Tak ada tempat lain. Tak ada kita minta perlindungan daripada apa? Daripada apa yang kita harap anggap boleh memberikan kita perlindungan, berikan kita apa, penjagaan. Tidak ada. La malja minka wala manja wala malja minka illa ilaik. Tak ada tempat kita dapatkan keselamatan, tak ada tempat kita dapatkan perlindungan melainkan daripada Allah. Sebab tu kita takut kepada Allah tak bawa kita jauh daripada Allah, makin dekat kepada Allah. Kerana takutnya kita kepada Allah, akan kita minta perlindungan Allah, minta-minta dapat kita minta daripada Allah keselamatan, kita akan dekat lagi daripada Allah. Jadi berbeza dengan seseorang yang takut kepada yang lain. Dia takut kerana dia cabut lari. Kita kata kita takut kepada Allah, bukan kita cabut lari daripada Allah. Makin kita jauh daripada perintah Allah, daripada tak, jadi makin kita haruslah dekatkan diri kepada Allah. Jadi sebab itu kita katakan dalam masalah kita meminta perlindungan Allah Subhanahu wa taala, sebab itu kita namakan sebagai Allahul Musta'an, Allah tempat kita meminta pertolongan. Jadi kita ini adalah lafaz isti'adzah ini adalah bertepatan dengan apa yang kita katakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Dan ini adalah di antara isti'anah juga, kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya isti'anah kita minta pertolongan. Jadi tak ada tempat kita minta pertolongan, perlindungan sebagainya melainkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari surah ini juga kita lihat bahawa maksud dinamakan sebagai khubz. Khubz maknanya adalah jamak kepada khabith. Khabith mana? Yang keji, buruk. Dan dimaksudkan di sini adalah kejahatan. Tetapi boleh dimaksudkan juga kepada jenis yang membawa kejahatan tersebut. Dan al-khaba'ith jamak kepada khabithah. Dan mereka adalah ahlu syar dan mereka adalah syayatin. Jadi dengan itu kita katakan bahawa maksud daripada kita katakan dari kalimah al-khubsi wal-khaba'ith, kita minta perlindungan Allah daripada semua kejahatan, semua kekejian, dan kekejian yang dibawa juga oleh yang bawa kekejian tersebut. Jadi dengan itu dalam masalah kita kata, adakah kita terus kata bahawa oh bukan, khubs maknanya adalah syaitan jantan, khaba'ith jantan syaitan betina, atau kita katakan khabithah, khaba'ith adalah jamak daripada khabithah betina. Jadi khabith jantan, jadi dengan itu syaitan jantan syaitan betina. Kita kata membawa makna demikian juga membawa makna lebih daripada itu. Kenapa? Kita bukan saja minta perlindungan Allah daripada syaitan yang dinamakan sebagai khabis atau khaba'is, al-khubsi atau khaba'is, tetapi apa ini bawa daripada kejahatan mereka. Mereka kalau mereka ni daripada kalangan yang jahat sebagainya, tentu akan bawa kejahatan. Jadi kita minta perlindungan Allah SWT juga daripada kejahatan mereka. Dan daripada hadis tersebut juga kita lihat hafaznya ila idza dakhala al-khala, maknanya dah masuk khala baru kita baca, tak boleh lah. Kerana kita kata tak baca selepas masuk khala. Jadi maksudnya adalah semasa kita nak masuk, idza aradna al-dukhul. Jadi di situ maksudnya apabila kita hendak memasuki, maka bacalah. Sama seperti tadi, hujahnya seperti tadi juga. Dalilnya dalil fa idza qara'ta al-Quran fasta'idz billahi minasyaitonir rajim idza dakhala ahadukum khala. Jadi semua kalimat itu maksudnya sama, iaitu kita mula, sekiranya kita hendak mula masuk ke dalam khala. Dan ada kita lihat dalam hadis yang lebih menjelaskannya, yang mentafsirkan lagi kita lihat adalah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad. Dalam Adabul Mufrad kita lihat dia menerangkan bahawa kana Rasulullah SAW idza arada ayadkhul al-khala'. Jadi dia terangkan dengan kalimat istilah apa dalam fi'il mudhari'nya. Kana Rasulullah SAW idza arada ayadkhul al-khala'. Ayadkhul al-khala'. Jadi menunjukkan bahawa situ adalah lafaz mudhari'nya. Qala Allahumma inna a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Dan isti'adzah ini, yang ini kita namakan isti'adzah juga. Semua permintaan untuk penolong apa, untuk kita perlindungan, adalah dinamakan sebagai minta pertolongan, minta perlindungan. Jadi yang lupa ini hamzah sin tak lagi daripada kalimah a'ud. Atau a'adha ya'udhu. Jadi kita lihat, kalau begini, isti'adah. Jadi isti'adah maknanya kita minta perlindungan, kita namanya isti'adah. Jadi apabila kita minta perlindungan tadi, dinamakan sebagai isti'adah. Jadi kalimah bahasa Arab kita senang. Kalau kita dah belajar, insyaAllah lebih mantap, kita akan lihat bahawa buat lafaz itu agak mudah untuk kita memahami daripada sudut maknanya. Saya bagi penjelasan kalimah sebelum kita pergi pada penerangan yang lain. Abdul Rasulullah SAW masuk kamar kamar itu WC ayat ketika beliau hendak masuk ke dalamnya, beliau membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith, yang ya Allah semuanya aku melindung meminta berlindung daripada daripadamu dari syaitan lelaki. Khubs ada bentuk jamak daripada khabis, dan syaitan perempuan khaba'ith adalah bentuk jamak daripada khabisah. Yang beliau bermaksud yang pertama khubs adalah syaitan lelaki, sedangkan kedua adalah khaba'ith adalah syaitan perempuan. Pada riwayat lain, Sa'id bin Mansur meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW mengucapkan bismillah, ya Allah. Allah itu kita kata ini lafaz bismillah. Jadi kita kata lafaz bismillah daripada riwayat Sa'id bin Mansur, Nabi SAW mengatakan bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Jadi kita kata lafaz bismillah itu ada kita kata. Dan riwayat oleh Al-Ma'mari, sanadnya sesuai dengan syarat Muslim, dalam riwayat tersebut terdapat bacaan basmalah. Jadi bismillah ada. Dan tambahan ini tidak aku ketemukan pada riwayat selainnya. Hanya sahaja kami katakan bahawa yang dimaksudkan dengan kata dakhalah masuk ketika beliau hendak masuk. Kerana jika beliau sudah masuk ke dalam, tidak lagi mengucapkannya. Pendapat kami ini diraskan oleh Bukhari dalam Adab Mufrad wa Hadis. Dia berkata, ini hadis yang saya sebutkan tadi. Ini berlaku dengan segala tempat yang memang dipersiapkan untuk buang hajat dengan karina kata dakhalah tadi. Oleh kerananya, Ibnu Battal mengatakan riwayat dengan menggunakan lafaz idha ata, bila datang, sifatnya lebih umum kerana lafaz tersebut cakupannya lebih luas. Jadi kalau kita katakan kalimah idza ata, idza arada, idza dakhala, itu semua kalimah-kalimah yang menunjukkan akan keluasan sebenarnya. Jadi sebab itu banyak didatangkan lafaz-lafaz begini dalam syarak sebenarnya. Idza kita kalau ingat dan lain-lain kita akan datangkan, mana menunjukkan bahawa di situ Allah SWT tidak khususkan saja kepada sesuatu perbuatan dengan gaya tertentu, tapi kita lihat semua jenis dukhul yang ingin kita masuk kepada apa khalak, yang mana-mana khalak sekalipun kita akan lihat kita gunakan kalimah ini. Zikir ini juga disyaratkan menyebutkan pada tempat lain yang tidak disediakan sebagai tempat buang air, meskipun hadis ini menjelaskan pada tempat khusus kamar kecil dan bahawa syaitan hadir dalam tempat itu. Disyariatkan boleh membaca pada tempat yang bukan disediakan untuk buang air. Mana kita buat tandas sendiri tengah-tengah hutan, kita buat tandas sendiri, kita tak baca ke? Baca juga. Jadi apabila kita kata idza dakhala, maknanya sini bukanlah maknanya mesti ada di situ khalak yang betul baru kita buat baca. Kalau tak, baca tak. Kita kata semua kita buat. Apa saja kita hendak hendak membuang air qada hajat, kita lakukan juga di sini. Zahirnya hadis Anas menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeraskan bacaan zikir ini pada maka dari itu lebih baik dikeraskan. Mana apabila dikeraskan, mana kita bacakan jelas kita dengarlah. Bukan kita baca perlahan sirkan dia. Kita bacakan kuat, tak masalah. Lepas tu kita ajar anak-anak pun kuatkan suaranya. Daripada hadis ini kita dapati bahawa setiap tempat-tempat yang ada kenajisan dan kekotoran, dia adalah tempat di mana syaitan akan berlindung, akan mengambil sebagai tempat untuk dia duduk tinggal di situ. Sebab itu apabila kita lihat kita masuk kepada mana-mana tempat yang ada jenis-jenis seperti itu, dia bukan saja najasa dan qadarah yang kita maksudkan adalah jenis daripada sudut najasa dan qadarah, mana najis-najis yang zahir, bahkan semua jenis kekejian, kekotoran juga, tempat-tempat misalnya tempat-tempat maksiat dan sebagainya juga tempat mereka berlindung dan sebagainya. Sebab tu apabila kita ada pilihan sama ada nak jadikan rumah kita sebagai maljak syaitan, mana maljak syaitan, tempat syaitan sentiasa tinggal dan sebagainya, dengan kita melakukan bermacam-macam maksiat dalamnya, maka dah malaikat tak kunjung tiba kat situ. Jadi yang kunjung tiba selalu adalah syaitan. Sebab itulah kita lihat orang yang biasakan dirinya dengan masuk rumah, mengajak bawa syaitan-syaitan masuk ke rumah, dia tahu bahawa setiap kali orang nak masuk rumah, syaitan bersama dia. Nak masuk sama ke tidak? Kalau dia baca bismillah seperti doa yang mana Nabi ajarkan kepada kita, Allahumma inni as'aluka khairal mawlidi wa mawlaja wa khairal makhraja, bismillah walajna, bismillah kharajna, wa ala Allah rabbina tawakkalna, atau sekurang-kurangnya paling lemah dibacakan bismillah semasa tutup pintu, masa bersalam dan masa tutup pintu dibacakan bismillah, maka syaitan mengatakan dah tak adalah kita tempat tinggal malam ni. Dia akan kata demikian. Dan kalau kita tak bacakan demikian, dia akan bermalam dengan kita. Lalu dia akan tunggu bersama-sama kita makan asyak, makan malam ni macam mana. Dia tunggu kita sama ada kita baca bismillah ke tidak. Kalau kita tak baca bismillah, maka dia kata kita ada hari ini kita ada tempat tinggal malam, ada makan malam. Jadi itu sebab dia kita katakan bahawa inilah kalau kita biasa sering makan, apa, kasih tempat tinggal ibu syaitan. Itu belum lagi dengan kita kita jadikan tempat-tempat itu, rumah-rumah itu sebagai tempat-tempat yang menarik akan apa, akan syaitan. Seperti dengan melaksanakan dengan melakukan perkara-perkara yang melalaikan, dengan adakan banyak hiburan-hiburan yang melalaikan, maka dengan itu kita katakan kalau kita inginkan ianya tidak jadi tempat kepada syaitan berlindung, berteduh dan sebagainya, maka perlulah kita sentiasa memakmurkan rumah-rumah kita. Jangan jadikan sebagai perkuburan. Sebagai Nabi SAW telah bersabda, la taj'alu buyutakum maqabirata qubura. Dan di situ juga kita lihat daripada sudut ini, kita sentiasa meminta perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala daripada kejahatan musuh-musuh kita yang kita nampak dan yang tak kita nampak. Terlebih lagi daripada yang tak kita nampak, kerana yang tak kita nampak ni sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala memelihara kita begitu rapi sekali. Kita tahu dalam keadaan kita tidur, dalam keadaan kita terlena, dalam keadaan kita terlalai, semua ni kita memang terbuka kepada kemudaratan yang boleh diberikan oleh golongan jin dan syaitan. Tapi kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala memelihara kita, hafizun alaina. Dengan apa? Dengan sebukan saja itu, bahkan meletakkan daripada diri kita ni, setiap daripada kita ni, malaikat-malaikat yang menjaga dinamakan sebagai hafazah, dan dinamakan sebagai mu'aqibat. Dinamakan lahum mu'aqibat min baini yadihi wa min khalfi. Baginya adalah mu'aqibat, ni malaikat-malaikat yang menjaganya daripada di depan dan belakang dia. Jadi dengan itu kita ada malaikat-malaikat memelihara. Allah wakilkan malaikat-malaikat sebagai pemelihara kita, yang mana kalaulah selagi tak dikadarkan oleh Allah, tak akan kena kita sesuatu pun. Kita lihat banyak macam-macam keadaan kita. Kita naik motor ke, kita naik seberang jalan ke, kita berenang ke, apa kita buat, kita lihat ada ketika tu kalaulah tidak apa, dengan rahmat Allah, maknanya kalau belum ajal kita tu, kita dah mati dah, atau kita mungkin dah berlaku pada kita kemalangan dan sebagainya. Banyak. Kadang-kadang kita tergerak sikit aja, terus benda, kalau kena kita mati kita. Banyak kita lihat. Sebab yang menggerakkan kita adalah, kita lihat, adalah malaikat-malaikat yang diperintahkan untuk menjaga kita. Jadi kita katakan sebenarnya daripada Allah juga, gerakkan daripada Allah. Jadi sebab itu kita katakan bahawa ini adalah pemeliharaan. Jadi apabila kita berada dalam keadaan kita tahu kita mempunyai musuh-musuh, kita tak akan kembali kepada selain Allah untuk meminta perlindungan. Kita akan kembali kepada Allah untuk meminta perlindungan daripada syaitan. Jadi dengan kita mendapatkan i'tisam daripada apa, daripada Allah Subhanahu Taala, berpegang kepada Allah Taala daripada syaitan dan kejahatan-kejahatannya, dan sedang Allah Subhanahu Taala yang menyelamatkan, Allah Taala huwal munji. Dan Allah Subhanahu Taala yang huwa asim, daripada yang memelihara juga kita daripada keburukan kejahatan mereka. Begitu juga kita lihat daripada dalil ini, daripada hadis ini, kita dapati bahawa kita diperintahkan untuk menjauhkan daripada perkara-perkara yang najis, dan kita mengambil jalan-jalan sebab untuk menjauhkan daripadanya. Dengan kita lihat daripada kita mendapatkan keburukan-keburukan najis tersebut. Sebab kerana dari dalil ini kita lihat Nabi SAW meminta supaya kita jangan, di dalam diri kita minta perlindungan Allah. Supaya apa? Supaya kita tak, walaupun kita lihat dalam tandas itu, tidak kita abaikan perintah Allah. Walaupun kita lihat syaitan banyak kan, mungkin boleh lupakan kita. Kita tak lupa untuk apa? Untuk melakukan perintah Allah yang agung itu, untuk di situ ialah untuk kita mensucikan diri, untuk kita berada dalam keadaan suci sentiasa. Jadi selepas saja kita menunaikan kita punya qada hajat kita, kita pasti bahkan diri kita bahawa kita keluar dengan keadaan bersuci. Sedangkan kita tak tahu bahawa kita tak sucikan betul-betul pun, tak kisah, orang tak tahu. Tapi kita tahu bahawa Allah SWT adalah yang memerintahkan kita untuk bersuci. Kerana dasarnya adalah berat dosa orang yang tidak mensucikan dirinya. Banyak dalil-dalil yang kita boleh sentuh nanti, kalau kita akan sentuh pada dalil itu lebih baik pada masanya. Dan juga di sini menunjukkan kelebihan doa dan berzikir di tempat seperti itu sebelum kita masuk. Dan setiap daripada kita lihat, ini namakan zikir yang muqayyad. Zikir yang muqayyad. Zikir ada yang zikir yang mutlak, ada zikir muqayyad. Maknanya zikir tu ada kita diperintahkan pada waktu-waktu tertentu dengan kadar kaitan tertentu untuk kita lakukan. Maka dinamakan zikir muqayyad. Manakala zikir yang mutlak, kita kata Bila-bila masa kita nak lakukan, kita nak zikir subhanallah, bila-bila masa boleh kita lakukan. Tapi yang penting jangan seseorang kata, oh, kau dah baca berapa ribu kali, baik kau kata baca 10,000 kali. Kita tak, daripada mana dalil awak kata 10,000 kali, dia kita minta pada dia. Kalau selagi kita nak dibuat semua mutlak, apa yang dimutlak oleh Allah, dinamakan itu zikir mutlak. Tak ada masalah. Tapi kalau nak zikir seperti ini, mukayyad, dengan kita melakukan, kita tak membaca zikir mukayyad ni, kita baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar, Allah akbar, Allah, la ilaha illallah, Allah akbar. Kita baca zikir yang mutlak. Dalam tempat untuk kita baca zikir mukayyad, kita kata boleh tak? Satu perkara yang kita katakan ketidakbijaksanaan, menunjukkan kenapa? Kerana waktu itulah yang afdal kita lakukan adalah zikir mukayyad. Kerana waktu itu adalah waktu yang Allah ajarkan kita macam mana untuk berzikir pada waktu, bagaimana bacaan macam tertentu. Jadi kenapa kita baca yang mutlak? Begitulah keadaannya kalau misalnya kita berada di mana-mana tak ada keadaan. Sebagai contoh, misalnya kita sedang membaca Al-Quran. Lepas membaca Al-Quran, datang azan. Kita katakan bahawa lepaskan Al-Quran, walaupun Al-Quran adalah sebaik-baik baca apa zikir kepada Allah Ta'ala, lepaskan Al-Quran kerana Al-Quran, pembacaan Al-Quran adalah zikir mutlak. Kita bacakan sekarang ini zikir yang Nabi ajarkan kepada kita, ikut muazzin membaca. Lepas itu bacalah doa apa, selawat apa, bacalah selawat kepada Rasulullah SAW, bacalah doa ke atas Rasulullah SAW, meminta wasilah kepadanya. Itu lebih utama daripada kamu lakukan yang ini. Jadi yang itulah kita katakan, kita apabila kita mempunyai ilmu berkaitan dengan bilakah keadaan yang kita perlu baca berzikir kepada Allah dengan zikir-zikir tertentu, adalah lebih utama kita lakukan ini daripada kita melakukan yang mutlak. Baik, daripada surat itu dapat kita memahami, dapat faedah juga bahawa Ibn Qayyim mengatakan bahawa doa dengan lafaz Allahumma ini maksudnya adalah Ya Allah. Mim itu mim iwad sebenarnya. Mim itu sebagai gantian kepada Ya Allah. Sebab itu tak boleh kita sebut Ya Allahumma, tak boleh. Kerana kita dah ulangkan, maksudnya adalah Ya Allah. Tak boleh kita katakan Ya Allahumma. Melainkan ada lafaz syair yang dibuat bukan sebagai apa, sebagai sandaran, tapi sebagai kita lah keluar daripada kaedah. Sebenarnya dah cukup Allahumma itu kita bacakan Ya Allah. Dan Allah Subhanahu Taala sangat suka kepada kita lihat ada kepada orang-orang yang sentiasa yang banyak berzikir kepadanya. Baik, dengan ini juga bahawa kita dapati bahawa tempat-tempat yang mulia seperti masjid, hendaklah kita disyariatkan kita juga untuk berzikir dan berdoa, yang mana tempat yang mana diharapkan daripada kita akan rahmat Allah SWT. Manakala tempat-tempat yang buruk, keji, maka adalah munasabah untuk semasa kita nak masukinya, diminta kepada Allah daripada kejahatan-kejahatan yang ada dalamnya. Sebab itu dalam kita nak keluar masjid pun kita baca doa yang kita lihat membawa kepada kita katakan ataupun nak keluar rumah dan sebagainya, ini kita akan minta perlindungan Allah daripada kejahatan yang berlaku, yang akan boleh berlaku. Misalnya kita menzalimi orang atau kita dizalimi dan sebagainya. Itu saja saya rasa, dan apa yang telah kita dapat dan juga kita daripada faedah juga yang saya boleh keluarkan sikit adalah bahawa tempat-tempat yang baik adalah tempat yang akan kita lihat sebagai tempat mana malaikat yang mulia, yang bararah akan berada. Dan dengan apa? Dengan itu kita banyakkanlah melakukan ketaatan, zikir, meminta rahmat Allah Subhanahu Taala. Begitu juga tempat-tempat yang buruk itu adalah tempat yang keji, adalah tempat yang banyaknya syaitan. Maka dengan itu Allah Subhanahu Taala telah berfirman lil khabisina al khabisatu lil khabisina wal khabisuna lil khabisat wat tayyibatu lit tayyibina wat tayyibuna lit tayyibat, bahawa yang jahat kalau berkalangan wanita akan diperuntukkan yang jahat di kalangan lelaki, yang jahat di kalangan lelaki pula diperuntukkan kepada jahat di kalangan wanita, dan yang baik di kalangan wanita adalah diperuntukkan untuk yang baik di kalangan lelaki, dan yang baik di kalangan lelaki adalah diperuntukkan untuk yang baik di kalangan wanita. Maka dengan itulah juga kita dalil menunjukkan bahawa apabila kita berada dalam kebaikan, kita perlulah berusaha, kerana kebaikan itu akan mendatangkan keberbaikan juga. Kembalinya. Dengan itu kalau kita tidak jauh, kita jauhkan daripada kejahatan, insya-Allah kebaikan yang akan datang kepada kita. Begitu juga kalau kita jauhkan daripada kalau kita jauhkan daripada kebaikan pula, maka kejahatan pula yang akan datang kepada kita. Sebab itu Allah SWT daripada ayat yang ini juga kita boleh keluarkan faedah bahawa Allah menerangkan bahawa yang orang-orang yang berzina ni tak boleh menikah yang penting pun zina sepertinya, dan tidak dihalalkan bagi orang-orang yang beriman. Jadi dengan itu dapat kita faedah bahawa kita perlulah dalam kita memasuki sesuatu tempat, terutama dalam bab ini qada hajat kita, maka janganlah lupa untuk kita meminta perlindungan Allah Subhanahu Taala, kerana Allah lah tempat perlindungan, dan kalaulah tanpa perlindungannya maka kita tidak akan berada dalam keadaan kita sekarang ini. Sebab itu kita sentiasa dalam perlindungan Allah Taala, alhamdulillah. Kalaulah tak ada perlindungan ini, hidayah dicabut sebagainya, kita kata masalah ini sangat besar. Sebab itu kita minta sentiasa kepada Allah Subhanahu Taala agar kekalkan hidayah. Kadang-kadang sebab-sebab kebodohan, kejahatan atau kecondongan kita kepada sesuatu kejahatan atau dosa menyebabkan Allah SWT menarik hidayah yang Allah berikan kepada kita. Sebab itu perlu kita sentiasa mengukuhkan, sentiasa buat muhasabah agar kita dapat pembaikan. Kalau kita rasa kita lemah, kita dapat meningkatkan. Kalau kita rasa hidayah berkurangan, kita dapat usaha doa kepada Allah agar bertambah. Wallahu ta'ala alam. Tutup majlis kita. Sebelum kita ada soalan, kita buka sekejap untuk soalan. Kita akan sentuh insyaAllah hadis yang ke-81. Ya. Yeah. Baik, tentang kita keadaan tandas yang sekarang ini, kita tidak melihat kepada dasar adab-adab yang telah dicontohkan oleh Islam, di antaranya sifat malu, sifat segan untuk membuka aurat di hadapan khalayak-khalayak. Nabi SAW sendiri telah menghalarang bahawa janganlah kamu melihat kepada peha seorang yang hidup maupun yang mati. Peha saja. Baru peha. Fakhilatan suriya fakhir fil mayyit, apa hayyin wala mayyit. Sebab itu sebagian ulama kata peha adalah aurah. Walaupun daripada sudut mana peha tersebut ada khilaf. Adakah di belah atas sikit ataupun di bawah ni. Kita dapat daripada hadis yang Nabi SAW menutup pehanya itu selepas kedatangan Sayyidina Uthman radhiyallahu an. Itu ada menyebabkan silap pandangan ulama tentang peha daripada mana sudut manakah dia punya aurat ni. Tetapi kita katakan bahawa dasarnya adalah larangan bahawa kita membuka aurat kita di hadapan khalayak. Kedua adalah daripada sudut kita, kalau kita berkencing buang air kecil misalnya dalam keadaan berdiri dengan memakai seluar dan sebagainya, adakah dapat kita menunaikan hajat kita? Pertama sekali kita harus lihat adakah kita tidak dapat mengelakkan daripada percikan-percikan kencing yang tidak sepatutnya kena pada pakaian kita. Kedua, kita katakan adakah dengan kita dalam keadaan demikian dapat kita membuang air kecil kita itu dengan sebaiknya, dengan sempurna. Kemudian ketiga, adakah kita dapat beristinjak dengan betul pada dalam keadaan demikian. Dan kalaulah dalam keadaan darurah, kita kata tak masalah. Darurah kita kata masalah dia berbeza sikit. Kerana dia al-mahdhuratu tubih ad-daruratu tubih al-mahdhurah. Darurah itu membenarkan yang dilarang. Tetap dilarang, tidak menghilangkan, kerana darurah dia jadi halal. Dia boleh tak? Tetap diharamkan, tapi kerana dibenarkan kerana keadaan darurah. Kalau misalnya kita terpaksa, semua tak ada tempat yang tertutup misalnya. Kalau begitulah tempatnya. Jadi kita kata dari pasal itu kita perlu kadarkan. Sebagian kita tahu darurah atau tuqaddaru biqadariha. Darurah dikadarkan dengan kadarnya. Maknanya kalau kita lihat, kalaulah dengan kita pergi ke satu tempat yang boleh kita hujung misalnya sampai kita tak dilihat orang, kita buat demikian. Kemudian kalaulah kita pastikan juga bahawa dengan tidak ada kemudaratan yang lain daripada sudut misalnya najis yang terpantul balik dan sebagainya. Kalaulah tempat yang biasa, iaitu memang tempat yang biasa dibuang air tu, kita ada pantulan-pantulan kecil-kecil, kita tak masalah. Kalau kita kata mughtafar, dimaafkan. Tapi kalaulah memang kita lihat sebahagian daripada tempat yang begini dia akan pantulan yang banyak. Jadi kita kata itu menajiskan baju kita. Kemudian kita katakan juga, kalaulah dalam keadaan kita mensucikan diri, kita kalau dalam keadaan memakai seluar diri dan keadaan berdiri memakai seluar itu menyusahkan kita untuk buang air dengan baik, maknanya ada lagi banyak lagi takungan dekat yang tak dapat hilang, maka kita kata sebenarnya tidak kita bersuci dengan betul. Dan kedua, yang terakhir adalah kita lihat pastikan bahawa kita telah tempat seperti itu susah kita nak bersuci dengan menggunakan air. Maupun yang kita boleh lakukan adalah dengan kita beristijmar. Dengan kita beristijmar. Tapi cara beristijmar pun perlu kita harus mengetahui lah, supaya kita dapat hilangkan semua apa kotoran yang ada. Kerana meninggalkan kotoran itu adalah di antara penyebab kepada azab kubur. Kita tahu bahawa Nabi SAW telah berlalu di dua perkuburan. Lalu Nabi SAW bersabda, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani illa fi kabir. Mereka berdua ini telah diazab, dan tidaklah yang diazab itu melainkan di atas dosa yang besar. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Ada hadis riwayat wala yastanji minal baul. Dan manakala salah seorang daripadanya adalah kerana dia tidak mensucikan atau mentoskan semasa dia daripada buang air kecil. Wa amal akhar, maka dia telah yamshi bin namimah, dia telah membawa melaga-lagakan domba orang. Mana melaga-lagakan orang supaya bergaduh. Di sana kata ini sampai orang bergaduh dan sebagainya. Itu namanya namimah, yamshi bin namimah. Maka kedua orang ini Nabi SAW mengatakan dia diazab di atas kubur itu. Nabi SAW membelahkan daun pokok. Lalu Nabi kata bahawa dia selagi dia basah, dia akan meminta keampunan kepada mereka berdua. Dan itu juga bukan dalil bagi setiap daripada orang yang pergi ke kubur bau tanam pokok sebagainya. Tak ada, itu adalah bukan dalilnya. Dalam walaupun mereka katakan sebagai dalil, kita kata bukan, kerana itu adalah qadiyatul ayan. Dan juga Nabi SAW mengatakan sebabnya adalah syafaat daripada Rasulullah. Tanpa syafaat Rasulullah, tak boleh seseorang itu diampunkan dosa tersebut. Tapi syahid daripada apa yang kita katakan adalah mesti para pastikan. Berkenaan dengan kencing berdiri, kita kata dalam perbahasan kita akan sentuh nanti, boleh tak kita seseorang itu kencing dalam berdiri dan tidak? Kita katakan boleh sekiranya tempat itu tertutup. Kalaulah tak tertutup, kita kata tidaklah dibenarkan. Itu yang kita nampaklah bahawa ada perbuatan Nabi SAW tapi dalam rumahnya. Tapi apa yang Nabi larang itu, larangan Nabi SAW adalah menunjukkan akan karaha untuk melakukan makruh terlakukannya. Tapi kalaulah dengan kita sendiri itu tak menjejas, terutama kalau tak menjejas akan ini, tak jatuhlah kepada pengharaman. Baik, kepada balik kepada apa, kepada kencing dalam keadaan demikian, kita katakan bahawa sebaiknya pun kita gunakan istijmar dalam keadaan tersebut, kerana kalau kita gunakan air, kita tak akan dapat menggunakan air dengan betul, bahkan kita akan mengotorkan lagi baju-baju kita atau seluar-seluar kita dengan air yang tidak mengalir. Kita kalau renjir saja sebagainya, kita kena kesian, nak cakap pun nanti takut dia marah sebagainya, kan. Tapi kalau dalam masjid kita nampak itu, kita boleh bercakap lah, sebab kita dibenarkan cakap dekat nasihat kita berikan, nasihat umum. Cuma apabila berada dalam keadaan individu tu, kita cakap susah, kerana pertama dasar, adakah mereka memahami tentang dasar tahara dan sebagainya. Jadi kita katakan kalau boleh elakkan, kalau boleh kita pergilah kepada cubicle untuk kita buang air di situ. Kalau tidak, kalaulah misalnya bagi mereka yang tak dapat tempat tandas sebagainya, perlu untuk pergi cari tempat lain, pastilah cari tempat yang mana kita lihat tidak termasuk dalam larangan Allah Subhanahu Wataala, yang kita akan belajar insyaAllah sesi minggu depan, berkaitan dengan Nabi perintahkan hindarlah, jauhlah daripada di kalangan orang yang mendapat laknat. Ittaqul la'inain alladhi qila wa man hum ya Rasulullah, qila qal alladhi yatakhalla fi tariqin nas wa dhillihim. Andil bab tersebut kita akan terangkan bahawa Nabi SAW mengatakan mereka yang membuang air di jalanan orang atau tempat teduhan orang. Jadi kita perlu menjaga juga agar kita tidak lakukan demikian. Tak ada masalah untuk kita dalam keadaan darurat untuk kita buang air di mana-mana lah memang, tapi pastikan di tempat tu adalah qalaq pertama. Kedua, sebab pernah nampak juga kat PI ni, dia buat open saja kita lihat. Jadi kita tak boleh. Kerana apa? Pertama sekali kita tahu bahawa ada kamera kedua, ada kedua kita lihat bahawa kita pun, orang lain yang jalan pun nampak sebagainya kan. Jadi kalau boleh kita elakkan daripada dinampak aurat kita, itu paling penting. Lepas dinamakan kita untuk pergi pada tempat ghaib, tempat yang yang apa, terpisah. Itu saja saya rasa untuk jawapan. Tapi daripada sudut yang tadi dalam keadaan sekarang ini, konteks sekarang ini, kalaulah dalam keadaan darurat, kadarkan yang darurat tersebut. Wallahu ta'ala alam. Okey, maksud di sini adalah kita lihat bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Baitul Khala misalnya kan. Dia bukan doa yang kita kita baca sepembelahan. Kita baca mana Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Baca demikian, itu maknanya kerasnya. Bukan keras mesti satu flat dengar atau satu rumah. Tak, bukan itu maksudnya. Bukan begitulah. Maksudnya adalah kita baca supaya kita tahu. Dia sebagai juga mungkin kita katakan dalam baca demikian, dia bukan syiar-syiar juga, peringatan bagi orang-orang yang yang belum belajar tentang hukum membaca, jadi sebagai itu. Kerana bukan semua orang yang mengetahuinya atau nak share dengan benda ini, bukan satu benda yang yang senang untuk orang share maklumat yang begini. Jadi dengan kita lakukan secara keras, dia ada faedah pengajaran Allah Ta'ala. Itu saya lihatlah dari sudut lafaz tersebut yang boleh baca kuat. Wallahu ta'ala alam, sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi Allah ta'ala alam, sallallahu alaihi Muhammad ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Qul ma tasma'una astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.